Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nawrah ilaiya, ya Rasulullah, atfan alaiya. Kasih Allah juga semesta, salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya. Terima kasih.